Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiat a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebuah hadis diriwayatkan oleh para a'immah ulama Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia dari masih dalam bentuknya setetes air mani sampai kemudian ditiupkan ruh dan telah ditetapkan catatannya. Mulai dari proses penciptaan manusia sampai kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan tentang akhir perjalanan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli annar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli annar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, sungguh ada di antara kita yang sepanjang hidupnya selalu melakukan dan menjaga perbuatan para penghuni surga. Jadi status dan rekam jejak amal ibadahnya sepanjang hidupnya. Kalau dalam riwayat lain burhatan minaz zaman, riwayat yang lain az-zaman al-tawil. Jadi hidupnya itu dari kecil sampai dia remaja, remaja berinjak dewasa menjadi orang tua, puluhan tahun lamanya dia selalu melaksanakan amalan para penghuni surga, bersih, bagus. Predikatnya orang soleh, orang baik. Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak yang memisahkan antara dia dengan surga hanya tinggal satu hasta. Begitu dekat jaraknya dia dengan surga Allah azza wajalla. Artinya hampir masuk surga. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan fayasbiku alaihi alkitab, tetapi catatan amal dia itu sudah telah tertulis sebelumnya. Allah Azza wa Jalla yang menentukan serta menetapkan. Di akhir hidupnya, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir hidupnya dia malah melakukan perbuatan penghuni neraka. Sebelum meninggal dunia, dia melakukan dosa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada di antara kita sepanjang hidupnya hanya perbuatan jahat yang dia kenal. Tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Sehari-hari, siang, malam, yang dikerjakan hanya perbuatan dosa. Perbuatan para penghuni neraka. Saking banyaknya dosa dan menumpuknya kesalahan, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak yang memisahkan antara dia dengan neraka hanya satu hasta juga. Tetapi fayasbiku alaihil kitab, catatan yang ditentukan Allah Azza wa Jal sudah tertulis sejak dulu. Di akhir hidupnya, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hidayah, sehingga dia melakukan perbuatan para penghuni surga sesaat sebelum meninggalnya. Lalu dia pun masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, juga Imam Muslim. Serta para ulama lain dengan lafaz yang berbeda, tetapi maknanya sama. Hadis ini yang sudah kita yakini kesahihannya, benar dan pasti kita yakin diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyatanya masih ada sejumlah kalangan yang tidak menerima bahkan mendustakan hadis ini. Kaum Jahmiyah atau yang sependapat dengan mereka walaupun tidak mengaku sebagai pengikut faham Jahmiyah, mereka menolak dan mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa didustakan? Karena cara pikirnya yang picik. Karena memang tidak terdidik untuk tunduk taat kepada Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih. Kenapa mereka mendustakannya? Karena tidak sesuai dengan akal manusia. Tidak logis. Tidak adil. Zalim. Padahal orang yang beriman itu, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yakulu sami'na wa ta'na. Prinsip dan komitmen orang yang beriman itu, ketika dipanggil dan diseru kepada Allah dan Rasulnya alaihi salam, mereka selalu mengatakan sami'na wa ta'na. Dengar dan taat. Dengar dan taat. Orang yang beriman itu, wa makana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surat Al-Ahzab. Orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah telah menetapkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan, tidak ada pilihan lain. Tunduk taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah telah bersabda melalui riwayat yang sahih, diterima kesahihannya oleh para ulama, hanya karena anggapan-anggapan yang salah, penilaian yang keliru. Karena sejak awal memang tidak tunduk kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang beriman terdidik untuk sami'na wa ta'na. Islam tidak mungkin difahami dengan akal pikiran manusia. Kalau Islam itu difahami hanya sebatas dengan akal pikiran manusia, banyak hal yang tidak masuk akal. Akan tapi Islam itu difahami dengan mendahulukan dalil naqli, merujuk kepada Al-Quran itu sendiri dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, tentu dengan mengambil pemahaman para ulama as-salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau mengikuti akal pikiran manusia, hadis ini akan sulit diterima. Bagaimana mungkin orang yang telah berbuat kebaikan, beramal saleh, beribadah sekian puluh tahun, 50 tahun, 60 tahun, hanya disebabkan sebelum meninggal dunia melakukan dosa perbuatan penghuni neraka lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Sama halnya dengan orang yang melakukan kejahatan sepanjang hidupnya, ketika jarak yang memisahkan antara dia dengan neraka hanya tinggal satu hasta, ternyata Allah berikan hidayah untuknya melakukan perbuatan penghuni surga lalu masuk ke dalam surga. Mestinya ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam difahami dengan benar. Apa maksud hadis ini sebenarnya? Keterangannya juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim juga, tetapi berasal dari sahabat yang lain, yaitu sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iltaqa huwa wal musyrikun. Dalam salah satu kesempatan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memimpin pasukan Islam menghadapi pasukan musyrikin, orang kafir, dalam sebuah kancah peperangan. Di tengah-tengah barisan pasukan Islam ada rajul, seorang prajurit, la yada'u syadzatan wala fadzatan. Setiap ada kesempatan celah yang memungkinkan dia masuk ke sana. Lincah. Sebagai seorang prajurit di tengah barisan kaum muslimin terlihat sekali lincah. Gesit cekatan. Sekarang di sini sekelebat dia sudah berada di sana. Para sahabat yang menyaksikan peperangan belum sempat berpikir orang itu sudah berpindah lagi ke sana. Gesit sekali. Nah. Kalau dalam ilmu perang Jawa, prajurit seperti ini disebut dengan apa namanya? Seperti gesitnya itu seperti burung Sri Gunting, tahu Sri Gunting ya? Sri Gunting. Atau burung beranjangan, tahu beranjangan? Tahu beranjangan ya? Cuma cerita aja juga saya. Burung beranjangan itu katanya kalau sudah bersiul, cepat naik, naik, naik, itu beranjangan. Kalau Sri Gunting kan cepat. Jadi gesit prajurit tersebut. Sampai-sampai oleh para sahabat disimpulkan, dari semua pasukan Islam, tidak ada yang bisa mengalahkan keberanian dan kegesitannya. Maju. Tidak pernah mundur. Ada kesempatan masuk. Terus-terus. Artinya, pujian itu mengalir. Sanjungan dari para sahabat luar biasa untuk orang seperti ini. Dipuji, disanjung. Namanya disebut luar biasa. Namun, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, huwa min ahli nar. Orang itu termasuk penghuni neraka. Kaget para sahabat. Ingat hadis ini riwayatnya Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi, huwa min ahli nar. Orang itu penghuni neraka. Para sahabat kan heran ya. Penasaran, kok iso? Luar biasa baiknya, perjuangannya untuk Islam, pengorbanannya selalu terdepan, paling hebat. Itu diakui para sahabat. Kenapa bisa disebut Nabi alaihi salatu wasallam huwa min ahli nar, termasuk penghuni surga? Seorang sahabat tidak kuasa untuk menyembunyikan rasa penasarannya. Kata sahabat, ana sahibu. Akan aku ikuti dia dari belakang. Sahabat apa itu prajurit tadi yang terlihat gesit dan cekatan itu ya, terus diikuti oleh sahabat tersebut yang penasaran. Diikuti. Ini dalam suasana perang. Di tengah-tengah pertempuran yang memang sedang dahsyat-dahsyatnya diikuti terus. Hanya karena penasaran dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat tidak pernah meragukan kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mereka pasti yakin dengan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat hanya ingin mencari jawaban apa sebabnya orang itu disebut sebagai penghuni neraka, agar mengambil pelajaran ketika sebabnya telah diketahui di kemudian hari, sahabat berusaha untuk menghindari. Bisa difahami? Jadi bukan karena gak percaya kepada Nabi ya. Masa sih? Orang sedemikian hebatnya, luar biasa perjuangan dan pengorbanannya untuk Islam, kalau disebut sebagai penghuni neraka, gak percaya saya, tak ikuti. Masa sih? Bukan itu. Tapi sahabat hanya ingin mencari tahu sebabnya, agar mereka tidak melaku, diikuti terus dari belakang. Sampai suatu saat, prajurit yang terlihat gesit dan cekatan itu, kena tebas musuh. Luka, luka, luka, luka. Parah. Juriha jurhan syadida. Betul-betul terluka dan parah. Dalam posisi yang seperti itu, ikhwati fillah rahimakumullah, prajurit tersebut tidak sabar menahan luka. Tidak sabar menahan sakit. Akhirnya, pedang tajam miliknya, gagangnya diletakkan di atas tanah. Ujungnya diletakkan tepat di antara kedua susunya, tepat di jantungnya. Kalau mau dipraktekkan, mohon maaf. Ini pedang gagangnya diletakkan di atas tanah gini ya. Terus orang itu meletakkan begini. Kemudian dia bunuh diri ternyata. Ini ujungnya, ujung pedang yang tajam itu tepat jantung ya. Terus dia dorong tubuhnya. Akhirnya pedang apa yang terjadi? Bisa dibahami kan ceritanya? Bunuh diri. Tidak sabar menahan sakit. Jangan dipikir enggak sakit loh ya, wong. Ini tangan saya kejepit awal Ramadan, sakitnya luar biasa ini. Kejepit sampai biru, sampai merah. Sakitnya jarem malam. Nyeng, nyeng, nyeng gitu. Ini apalagi luka parah, bukan cuma satu tusukan. Sekian banyak tusukan. Dan tebasan di tubuhnya, tidak kuasa menahan sakit. Akhirnya bunuh diri. Meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Nah, bunuh diri. Tapi tetap sebagai muslim. Tetapi dengan keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam, akan dibersihkan dulu di dalam neraka, disiksa. Nah, sahabat yang mengikut dari belakang tadi melihat kenyataan tersebut, itu langsung bergegas kembali dan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu, kata sahabat itu, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi sepenuh hati bahwa engkau wahai Muhammad benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqassa 'alaihi al-qissah. Lalu sahabat itu menceritakan kejadian dari awal sampai akhir. Di akhir hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah." Keterangan dari Nabi alaihi salatu wasallam ini akan membuat kita dengan mudah memahami hadis Abdullah bin Mas'ud yang kita sebutkan pertama tadi, yang kemudian didustakan oleh sebagian orang. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan, sungguh ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dan amalan penghuni surga, fima yabdu linnas, menurut penilaian dan pandangan orang, tetapi sebenarnya dia termasuk penduduk neraka. Ada orang yang dilihat, dinilai selalu melakukan perbuatan penghuni neraka, padahal dia termasuk penduduk surga. Di dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan fima yabdu linnas. Itu semua ternyata dalam penilaian kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menerangkan dengan luar biasa jelas dan gamblang di sana. Jadi gambarannya ikhwati fillah rahimakumullah, si A sepanjang hidupnya selalu melakukan perbuatan baik. Dia melakukan perbuatan baik menurut siapa? Kita. Menurut Anda. Menurut orang. Padahal di dalam hatinya, siapa yang tahu? Ternyata dia menyembunyikan di dalam hatinya. Kemunafikan. Riya dan sum'ah. Ketidakikhlasan. Atau bahkan mungkin dia menyembunyikan kekufuran. Tapi menurut orang kan orang baik kok. Baik. Hatinya siapa yang tahu? Nah. Sehingga karena dia menyembunyikan keburukan dan kejahatan di dalam hatinya, kemunafikan, ketidakikhlasan, dan seterusnya. Maka di akhir hidup, Allah Azza wa Jalla perlihatkan itu semua, Allah tunjukkan. Akhirnya orang melihat di akhir hidupnya dia melakukan kemaksiatan, dosa. Yang itu menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi dia masuk neraka bukan karena semata-mata dosa pertama dan terakhir yang dilakukan menurut kita. Tapi itu adalah dosa yang terlihat oleh kita pertama kali. Sementara dosa yang dilakukan sudah sejak lama, tetapi tersembunyikan di dalam Sebaliknya si B, menurut kita orang itu jahat, pelaku dosa, tapi ternyata di dalam hatinya siapa yang tahu? Mungkin di dalam hatinya sebenarnya ada keinginan kuat untuk bertaubat, mungkin dia terpaksa, atau mungkin dia jahil. Siapa yang tahu? Ada keinginan besar yang tersimpan di dalam hatinya untuk bertaubat, taubat, taubat. Tapi lingkungan, kondisi. Ada niatan kuat di dalam hatinya. Hingga pada akhirnya sebelum meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan kesempatan bagi dia bertaubat dengan secara zahir melakukan perbuatan baik penghuni surga. Akhirnya dia pun masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara memahami hadis yang baik. Nah, kita kan tidak punya hak untuk memastikan si A, si B, si C masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalau misalkan ahlu sunnah salafiyin dituduh, itu salafi itu mengkapling-kapling surga. Surga itu kayak punya mereka saja. Siapa yang bilang? Itu hanya tuduhan tidak berdasar. Itu anggapan yang keliru. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa memastikan si A, si B itu masuk neraka atau masuk surga. Untuk memastikan si A, si B masuk surga atau masuk neraka, harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Selain itu kita tidak punya kemampuan. Barakallahu fikum. Lah hadis-hadis yang seperti ini, ikhwati fillah barakallahu fikum. Sebelum kita arahkan kepada orang lain, coba kita tujukan pada diri sendiri. Jadi sepintar dan sepandai apapun kita menyembunyikan isi hati, suatu saat akan terlihat dan tampak. Kalau misalkan, barakallahu fikum, diantara sesama teman ngaji begini, di masjid, Masya Allah, baik, beradab, Masya Allah, bicaranya sopan, pakaiannya Masya Allah, sunnah, semangatnya menggebu-gebu, tolabul ilmi, membaca Al-Quran, Jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun dikerjakan. Tetapi ternyata di luar sana, ketika dia sendiri tidak ada yang tahu dan tidak ada yang kenal. Dia asyik dalam maksiatnya. Dia tenggelam dalam dosanya. Bahkan dia bangga sekian tahun lamanya menyembunyikan kejahatan itu, tidak ada yang tahu. Nah, orang yang seperti ini, bukankah dia menurut pandangan orang baik dan soleh? Kan begitu ya. Dia tanya baik, masya Allah, rajin nih, sergap. Tapi di luar sana, na'udzubillah. Orangnya pendiam, tetapi ternyata penipu online. Kalau di media online dia menipu, menipu sana, menipu sini. Na'udzubillah. Orangnya terlihat baik dan saleh, ternyata menjalin hubungan asmara terlarang dengan beberapa teman di media sosialnya, Facebook atau WhatsApp. Orang yang kelihatan saleh, masya Allah. Tapi kalau sudah di media sosial, di dunia maya, gaulnya luar biasa. Teman-temannya ibu A, ibu B, mbak A, mbak B. Kan? Orangnya kalau ketemu, ya, alhamdulillah, masya Allah. Bahasanya gitu, masya Allah, subhanallah. Tapi kalau sudah di Facebook, piye bro? Kalau sudah di media sosial, gimana bro? Iya kan? Kan gitu. Cos! Sos itu kan bekaus ya, bekaus. Karena sebab luar biasa. Orangnya terlihatnya beradab, sopan santun. Tapi kalau urusan menggoda wanita di dunia maya, di internet, luar biasa. Nggak habis pikir kita, kok iso orang kayak gini nih. Kayak gitu. Lemerayu, masya Allah. Padahal kita masya Allah. Itu contoh. Contoh. Naam. Barakallahu fikum. Nah, itu contoh. Di luarnya baik, ternyata di dalam, di rumah, tukang mukuli istrinya. Nah, kalau di luar orang yang pendiam, tapi di rumah, istrinya sudah penuh dengan tato buatan tangannya. Biru-biru, merah, pak. Istrinya gak berani melawan wanita. Makhluk yang lemah. Kan dia menyembunyikan kezaliman yang tidak terlihat oleh kita. Kan. Nyumbang terus. Ternyata uang sumbangan yang dia berikan itu adalah bunga riba dari tabungan rekeningnya. Hanya untuk mendapatkan pujian. Baik orangnya, senang membantu. Iya. Atau misalkan uang yang dia berikan ternyata bantuan dari partai. Karena dia punya kedekatan dengan orang partai, bagi dong dananya, simpen. Oh ya, dari saya itu. Kan kita melihatnya orang ini luar biasa baiknya. Masya Allah. Subhanallah. Tapi ternyata seperti itu. Na'udzubillah. Al-Imam Abdul Aziz bin Abi Rawad, rahimahullah, itu pernah menyaksikan seseorang yang sedang sakaratul maut. Ditalkin la ilaha illallah susah. Ditalkin la ilaha illallah susah. Menolak. Gak mau betul-betul. Sampai meninggal dunia. Tidak mampu dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Setelah selesai meninggal dunia, informasi baru didapatkan oleh beliau, Al-Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullah. Kana mudminan lil khamri. Ternyata orang yang baru meninggal itu seorang pecandu minuman keras. Cuman gak ketahuan. Artinya tidak diketahui oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullah. Nah, ini contoh. Rahimahumullah. Jadi jangan kita merasa bangga mampu menyembunyikan dosa dan maksiat. Jangan bangga karena selalu mendapatkan sanjungan dan pujian. Lihat contoh sahabat prajurit muslim tadi. Itu perjuangannya untuk Islam luar biasa. Maju paling depan, pemberani, sampai terluka parah. Tapi akhirnya tidak mampu untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa kondisi tertentu ikhwati fillah barakallahu fikum, dalam kondisi tertentu, pada saat kita lapang, Allah cukupkan rezeki kita, semua serba ada, semangatnya luar biasa untuk ngaji, beribadah, membantu, berta'awun, aktif dalam kepanitiaan. Tapi pada saat Allah Azza wa Jalla menguji dengan kefakiran, usahanya ambruk, ditipu orang, harus melunasi hutang-hutangnya, pihak yang memiliki piutang lari entah kemana. Posisi seperti itu, ambruk, fakir, miskin. Ternyata dia tidak bisa bersabar, seperti prajurit tadi yang tidak bisa bersabar menahan luka. Akhirnya sedikit demi sedikit dia mulai meninggalkan majelis ta'lim, mulai jarang terlihat ngaji. Nah, cari kerja, dapat tawaran sana, tawaran sini. Awalnya masih kokoh, enggak lah, saya enggak mau kerja dengan pekerjaan seperti itu. Enggak, saya tidak mau kerja di tempat seperti itu. Karena ternyata pekerjaannya sebagian besarnya haram. Atau mungkin di pekerjaan itu, tempat pekerjaan ada tempat ikhtilat. Artinya mau gak mau dia harus duduk dengan perempuan. Komunikasi dan interaksinya mau tidak mau harus dengan perempuan, semua dengan perempuan. Enggak, ditolak. Tapi dia tidak sabar. Karena ketidaksabarannya akhirnya dia memilih untuk bekerja. Nah, bekerja di sebuah jenis usaha yang mengharuskan dia untuk terlibat secara langsung dalam sistem perkreditan motor yang menggunakan bunga. Gak ada pilihan lain. Wah sudah, gak ada cara lain. Istrinya mendorong, iya lah mas, gak apa-apa. Nanti kalau udah utangnya lunas, baru kita ngaji lagi. Iya. Futur dan ngaji kok. Pakai rencana-rencanaan. Siapa yang tahu isi hati kita. Akhirnya kerja. Tidak sabar. Baru diuji dengan ujian seperti itu sudah tidak sabar. Ini akhir kehidupan yang buruk. Ada lagi yang sebaliknya, diuji dengan harta dan kekayaan. Ketika hidupnya pas-pasan, sederhana, luar biasa, sergepe, masya Allah, ngontel. 6 kilo, 10 kilo, dikejar. Ustadz Muhammad Asewet semangat banget. Wah. Ustadz Muhammad Afifuddin Asidawi kejar semangat sekali. Wah. Ustadz baru pulang dari Yaman kejar. Wah. Ustadz baru lulus dari pesantren. Belum lulus masih jadi santri dikejar juga. Saking semangatnya. Allah bukakan dunia untuknya. Dipercaya untuk usaha ini. Semakin dipercaya, diperluas usahanya terus. Sampai dia berdiri sendiri, mandiri. Akhirnya lama-kelamaan tidak kelihatan. Karena sibuk di warungnya. Sibuk di toko bangunannya. Kan itu, wah ini emang nih pekerjaannya. Udah saya tak nyumbang aja lah. Udah gaya nih. Udah gaya dan kaya. Telepon panitia. Bos, aku biasa yang nanggung gak? Acaranya semua saya yang nanggung, gampang. Tapi dia sendiri tidak hadir di majelis ta'lim. Lama-lama. Setelah sekian tahun gak ketemu, dilihat. Oh, kayak Pak Bejo ya. Kayak Pak Bejo. Pak Bejo Santoso. Karena tadi di Mujur judulnya Bejo. Terus. Udah, masya Allah. Pak Santoso ya. Pak Sugeng ya. Nama-nama bagus. Bejo, Santoso, Sugeng. Sudah lupa. Oh, iya. Masya Allah, tidak seperti yang dulu lagi. Ini jangan sampai terjadi buat kita. Barakallah. Jadi memang istiqomah itu karomah. Sebuah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum yang beriman. Istiqomah itu susah. Berat memang. Maka yang paling terpenting adalah akhir kehidupan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu bil khawatim. Innamal amalu bil khawatim. Amal perbuatan hamba itu sangat ditentukan dengan yang dia kerjakan di akhir hidup. Sebelum kita meninggal dunia, dalam kondisi tetap istiqomah, perjuangan kita belum berakhir. Walaupun merasa menjadi orang pertama salafi di Cilacap, dari tahun 90 sampai seterusnya sekarang, sergap rajin, luar biasa, terdepan, paling semangat, itu belum berakhir. Akhirnya nanti dengan kematian, akhirnya adalah kematian. Sebaliknya, ada orang yang melakukan kejahatan seumur hidupnya, tapi sebelum meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah SWT. Dan itu terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, dakhala rajulun lil jannah wa lam yasjud lillahi sajda, au kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Ada seorang hamba masuk surga padahal sujud sekali saja belum pernah. Sujud sekali saja belum pernah, tapi masuk surga. Itu diceritakan dalam perang Uhud, ada seorang musyrik ingin ikut membantu Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal musyrik, tapi dia tertarik dan simpati dengan dakwah Islam. Dipersyaratkan masuk Islam. Enggak. Masuk Islam baru boleh berperang bersama dengan kami. Masuk Islam. Setelah masuk Islam berperang, gugur di tempat itu. Sujud sekali saja belum pernah. Karena memang tidak memiliki kesempatan. Om baru masuk Islam saat itu dan langsung bertempur dan berperang. Masuk surga tanpa pernah sujud sekalipun. Itu gambaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kana yukthiru min du'a ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam sering dan memperbanyak berucap doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, mengajarkan doa untuk kita, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Untuk selalu taat kepadamu. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, sebagiannya ketika akan meninggal dunia menangis. Menangis bukan karena sedih akan berpisah dengan anak istri. Menangis bukan karena memikirkan harta warisan yang dia tinggalkan. Menangis bukan karena jabatan dan kedudukan yang akan dia tanggalkan. Sebagian sahabat ketika menangis ditanya, kenapa Anda menangis? Sahabat itu menjawab dalam hadis yang sahih. Sahabat itu menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qabadha khalqahu qabdatain fayaqul haula'i fil jannah wa haula'i fin nar wa la adri fi ayyil qabdataini ana. Sahabat itu menangis sambil menyebutkan sabda yang pernah didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, sungguh Allah akan menggenggam. Allah menggenggam semua makhluknya dengan dua genggaman. Lalu Allah menyatakan, genggaman yang ini ada di dalam surga. Genggaman yang satunya ada di dalam neraka. Dan saya sendiri tidak tahu saya berada di genggaman yang mana. Genggaman yang di surga ataukah di genggaman yang neraka. Nah, maka pada kesempatan bulan Ramadan yang seperti ini, terutama di malam-malam terakhir bulan Ramadan, perbanyaklah membaca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak-banyaklah berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang selalu memberikan maaf dan ampunan. Tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau adalah zat yang begitu mencintai dan begitu mencintai maaf dan ampunan. Fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, maafkanlah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus dibaca. Nah, sepanjang malam selagi bisa, semasih ada kesempatan. Baca terus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tanamkan selalu bahwa cita-cita kita meninggal dunia dalam keadaan seorang muslim. Tidak hanya sebagai muslim, tapi derajat yang lebih dari itu. Muslim salafi sunni. Di atas pemahaman Al-Quran, sunnah Nabi, dan pemahaman as-salafus salih. Lebih tinggi lagi dari itu. Selain muslim, sunni salafi, talibu ilmin. Sebagai orang yang cinta pada ilmu. Semangat dan gemar mencari dan menuntut serta mengumpulkan ilmu. Tentunya dengan tekad untuk mengamalkan dan mendakwahkannya. Al-Imam Ahmad rahimahullah selalu berdoa, Allahumma amitni alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulmu. Allahumma amitni alal Islam was sunnah. Itu terus yang dibaca oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulmu. Cinta, istiqomah di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, beberapa hari tersisa di bulan Ramadan, malam-malamnya pun demikian, kesempatan ini kan tinggal sedikit. Harus tambah ngebut. Jangan kalah dengan seorang pengendara motor di lampu merah. Kan gitu ya. Semakin akan habis hijau, semakin bertambah merah, semakin apa? Ngegas. Gitu gak Bang ya? Semakin ngegas. Orang balapan lari, semakin dekat dengan garis finish, bukan semakin capek, dia semakin kan gitu. Nah, seperti itu juga, tinggal beberapa hari tersisa. Tambah ngebut lagi. Ini mohon maaf, sampai hari keberapa ini? 27. Al-Qurannya sudah khatam belum? Mohon maaf. Sudah khatam belum? Ya, belumlah ya. 27, masih 27 juz. Kalau sehari satu, eman pak. Ramadan gak khatam Al-Quran, eman. Mau bulan apa lagi kalau bukan Ramadan khatam Quran? Kalau Ramadan aja gak khatam, apalagi di luar Ramadan? Eman. Ini makanya ngebut. Ngebut pokoknya. Nah, kalau misalkan masih 5 juz, besok libur dari pagi sampai sore. Pokoknya libur kerja maksudnya. Eman. Gak khatam Al-Quran, eman banget. Besok masih ada 28, 29. Enggak tahu Ramadannya sampai tanggal 30 atau tidak. Menanti keputusan dari pemerintah. Tapi kalau dihitung sampai tanggal 29, tinggal 2 hari. Malamnya tinggal berapa malam? Nanti malam, malam 28, besok malam, malam 29. Berarti 2 hari, 2 malam. Yang punya utang-utang segera disahur, Pak. Yang baca Al-Qurannya. Memang sudah. Sudah Ustaz, buatan sakit Quran Ustaz. Ya sudah semampunya. Bukan berarti 2 hari 2 malam. Enggak mungkin khatam. Ya bukan berarti kalau tidak mungkin khatam merasa tidak mampu terus ditinggalkan sama sekali. Sedapatnya, semampunya. Kalau tidak bisa finish nomor 1 ya finish nomor 10. Pesertanya 10. Apa kemudian yakin kalah terus? Ya wes lah berhenti di sini aja. Kan enggak? Tetap harus melewati garis finish kan ya. Ya itu semampunya lah Pak. Tolong. Ini bukan untuk saya, buat panjenengan sendiri. Karena Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Nanti pulang ke rumah lihat lagi itu 10 juz lo ya. 20 juz ya ora wani. Kelu ilate iki ora wani. Ya, kalau enggak bisa 30 juz dapat 15 juz setengahnya. Sisa 5 juz dibagi 2 hari 2 malam. Yang sehari semalam 2/4 juz. Aduh abot tat. Nyora misa ora bisa maca lho. Kalau ustaz sama yang sudah pinter kan paling setengah jam dapat satu juz ke simba wis tua. Ya sudah semampunya mbah. Semampunya. Karena orang yang baca Al-Quran dengan susah, terbata-bata, putus-putus, pahalanya dua. Kemarin malam. Iya, kemarin malam. Ahad malam Senin. Iya, tepatnya Ahad malam Senin. Saya itu ada jadwal di sebuah kampung. Masyarakatnya Masya Allah bisa menerima. Pak Dukuhnya juga welcome banget. Nah, diterima, betul-betul terima. Artinya diterima itu terus bukan jadi salafi semua ya. Yang maksud diterima itu tidak ditolak. Diberi kesempatan kultum, diberi kesempatan sholat tarawih. Monggo, mau Pak Dukuh yang backingnya. Sudah tiga kali saya di sana. Kemarin malam, waktu saya datang, sholat isya, pas sholat isya itu, setelah azan, baru sampai sana. Dari rumah ya kira-kira 5 kilo lah. Ada mbah-mbah putri. Sudah simba-simba loh. Bukan gadis remaja bukan. Simba-simba putri itu sudah sepuh. Sudah sepuh. Itu langsung mendekat ke saya. Ngajak berbicara. Saya berpikir. Sudah simba putri sepuh. Akhirnya saya anggap dan saya sikapi seperti simbah saya sendiri. Kan itu. Ustaz. Apa tuh? Simbah itu. Pakai bahasa Jawa halus. Saya enggak bisa ngulangi karena saya kurang halus. Karena saya agak ngapak-ngapak kan gitu ya. Jadi simbah itu cerita, simbah itu yang lainnya udah Al-Qur'an simbah masih Iqra. Mana itu? Iki simbah iki pripun, Mas gitu. Jadi mendekat sekali, betul-betul dekat itu. Ya, Mbah, kan itu. Walaupun berat, pahalanya dua, Mbah. Itu sabdanya Kanjeng Nabi, saya bilang, "Alhamdulillah simbah seneng nek dibombong seperti ini." Di berat apa tinggi kita betul itu saat iya itu sabdanya Kanjeng Nabi. Yang lainnya membaca Al-Qur'an lancar, simbah cuma yang lainnya satu halaman ini dapat satu baris pahalanya dua kali, Mbah. Alhamdulillah, luar ya Mas ya. Sudah ikut ke jamaah putri. Ya, simbah. Kalau seorang gadis dia mungkin malu juga sama saya. Dan saya juga enggak akan melayani kalau gadis sudah tanya yang enggak. Ini mbah-mbah lah. Ya Mas gitu ya. Kan itu. Ini persiapan berbuka puasa sudah melebihi batas waktu yang telah direncanakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, nggih. Istiqomah kan itu. Semuanya yang hadir di sini jangan ada yang tersinggung. Materi ini bukan untuk si A si B tapi untuk kita sendiri semuanya. Mudah-mudahan istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.